Konsultasi Syariah. Cara mentalkin mayit. Pertanyaan: bagaimana cara mentalkin mayit? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dianjurkan bagi orang yang hendak meninggal agar ditalkin oleh mereka yang ada di sekitarnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan yang artinya, lakukanlah talkin untuk orang yang mau meninggal di tengah kalian agar mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Tujuan disyariatkan talkin agar kalimat terakhir yang terucap dari mayit adalah kalimat La ilaha illallah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang kalimat terakhirnya La ilaha illallah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait talqin. Pertama, hendaknya yang mentalqin mayit adalah orang yang dicintai mayit atau yang dipercaya mayit. Misalnya istri atau suaminya, anaknya, orang tuanya, saudara dekatnya, keponakannya, atau yang lainnya. Tujuannya agar calon mayit semakin yakin bahwa yang disampaikan orang ini adalah kebaikan. Karena itu, terkadang setan datang menggoda manusia di akhir hayatnya untuk menyesatkan mereka. Datang dengan menampakkan diri seperti orang tuanya. Abdullah putra Imam Ahmad menceritakan, saya menghadiri proses kematian ayahku, Ahmad. Beliau terkadang pingsan, terkadang siuman. Tiba-tiba beliau berisyarat dengan tangannya, tidak, tidak benar, tidak, tidak benar. Beliau lakukan ini berkali-kali. Ketika sadar, aku tanya kepada beliau, apa yang terjadi pada ayah? Jawab Imam Ahmad, sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya, lalu dia mengatakan, ya Ahmad, aku tidak bisa menyesatkanmu. Lalu aku jawab, tidak, tidak benar. Al-Qiyamah As-Sughra. Kedua, hendaknya dilakukan dengan memperhatikan intensitas dalam mengajarkan kalimat La ilaha illallah. Dalam arti, jangan terlalu sering yang bisa jadi membuat bosan si orang yang sakit. Termasuk ketika dia dalam kondisi sedang berontak, sebaiknya talqin sementara dihentikan. Al-Qurtubi menceritakan, guruku, Abul Abbas Ahmad bin Umar pernah menjenguk Abu Ja'far di Cordoba yang kala itu sedang sekarat. Ketika ditalqin La ilaha illallah, tapi tiba-tiba dia berontak, tidak, tidak. Setelah dia sadar, kami tanyakan hal itu kepadanya, lalu dia mengatakan, ada dua setan mendatangiku, di sebelah kanan dan kiriku. Yang satu mengajak, jadilah Yahudi, karena itu agama terbaik. Sementara satunya mengajak, jadilah Nasrani, karena itu agama terbaik. Aku pun berontak, kukatakan, tidak, tidak. Al-Qiyamah As-Sughra. Ketiga, hindari orang yang membuat calon mayit semakin resah. Misalnya tangisan istrinya, tangisan anaknya, yang menunjukkan kesedihannya dengan kematian suaminya atau ayahnya. Ini bisa membuat calon mayit semakin resah, sehingga dia lebih memikirkan keluarganya daripada keselamatan akhiratnya. Bisa jadi, ini akan menghalangi dia untuk mengucapkan La ilaha illallah. Keempat, cara talqin adalah mengajak dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, bukan mengulang-ulang ucapan La ilaha illallah di sampingnya. Karena itu, dalam talqin, bisa kita iringi dengan janji baik misalnya, mari ucapkan La ilaha illallah, insyaallah dapat surga. Dari Ibnul Musayyib, dari ayahnya, beliau menceritakan, ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan di kamarnya ada Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembela untuk paman kelak di hadapan Allah." Mendengar ini, Abu Jahal menekan perut Abu Thalib sambil mengatakan, "Apakah kamu membenci agama ayahmu Abdul Muthalib?" Ini terus diulang hingga kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah kalimat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Nasa'i. Kelima, jika dia sudah berhasil mengucapkan La ilaha illallah, maka jangan mengajaknya bicara. Biarkan si calon mayit diam dengan harapan kalimat terakhir adalah La ilaha illallah. Dan jika dia bicara yang lain, maka talqin diulangi sampai dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang kalimat terakhirnya La ilaha illallah, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan yang lainnya. Keenam, inti talqin. Inti dari talqin adalah mengajak orang untuk kembali kepada tauhid yang benar. Karena itu, talqin bisa saja dilakukan untuk orang non-muslim. Namun ajakannya bukan sebatas mengucapkan La ilaha illallah, tapi ajakan untuk bersyahadat atau masuk Islam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, ada anak remaja Yahudi yang suka melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat dia sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Beliau duduk di samping kepala anak Yahudi itu. Beliau tawarkan, mau masuk Islam? Anak itu pun melihat ke arah ayahnya yang ada di sampingnya, dengan maksud minta izin kepadanya. Lalu ayah mengatakan, taati Abul Qasim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga anak ini masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah itu sambil mengucapkan, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Ketujuh, semua yang ada di sekitar calon mayit tidak boleh mengucapkan kalimat apapun selain kebaikan, karena ucapan mereka diaminkan malaikat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kamu menjenguk orang sakit atau mayit, maka ucapkanlah kalimat yang baik, karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kedelapan, tidak disyariatkan talqin di kuburan, karena amal manusia setelah mati terputus. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila anak Adam meninggal, maka terputus darinya semua amalan kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan setelah memakamkan adalah mendoakan mayit agar diampuni dan diberi kekuatan menjawab pertanyaan malaikat. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa setelah memakamkan mayit, beliau berdiri di sampingnya dan mengatakan, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintalah agar dia diberi kekuatan menjawab pertanyaan malaikat, karena saat ini dia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.